ada Jorong Production, juga ada Markton Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Ayu Arsita New Palapa. Ayo ape bergoyang. biasa. Luar biasa.